pecahlah surat-surat kafar berapa banyak sudah garis-garis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapa. Apakah deretan jumlah korban ini masih akan terus bertambah dan bertambah? Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi, lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi, sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini, berjangkitnya penyakit kelamin ini. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu tidak tanggung-tanggung raja. Raja singa. Barangkali sekarang saudara suntikan pilih-pilih. Boleh jadi. Barangkali sudah pil HP yang bisa mengatur saat-saat orang melakukan saat-saat orang menstruasi. Boleh jadi. Tapi kalau salah itu memang kalau ikut salah kena dan bisa merangkan terjadinya pergaulan bebas. Terjadinya penyakit kelamin. Pada prinsipnya, saudara lihat saya sering dicontohkan. Kalau pagi-pagi PLN ingin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita. Jadi nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita. Masukin baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus. Padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang malam tiba. Nyorot lagi. Kenapa? Karena dari pagi sepanjang siang disorotin terus. Belum waktunya batas yang berat terus. Begitu malam, gak sabar lagi. Sama saja, kita juga begitu. Belum nikah, dipakai terus. Masih siang, nyorot terus. Itu nanti kalau kita malam masuk pintu pernikahan baterai kita total mau nyorot lagi dan remuk udah gak punya daya begitu masuk pintu pernikahan menjalam-jalam dan orang-orang itu assalamualaikum itu keluar lagi udah permisi doang. Sudahlah yang saya hormati. Jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa sumplek-plek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, yang kedua bahaya dari perisai ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apalah dosanya anak-anak kita? Kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diberikan oleh orang tuanya, sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya. Kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya perisai ini, kita tahu bahwa seks memperburukkan nafsu seks itu sama dengan bayi. Bayi kalau nggak diapit, saudara-saudara, diapitnya, diberhentiin dulu. Itu sampai sebesar-besar, ngempeng terus ya. Kadang-kadang seorang ibu kan kurang satu anak saya mau ditampi, kasihan. Terus jangan ditampi, sampai SMA masih mumpeng. Nafsu itu kalau diperlukan, tidak dikeluarkan. Ya terus. Umumnya, tidak ada orang yang tidak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah ketika ditanya, bagaimana kamu nikah? Nyesel kenapa? Mau enak dari dulu aja. Nah, sekarang kecanduan terhadap hubungan seksual, ini akan membawa dampak. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi. Kalau ada uang, andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia sudah termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dijual dulu, celananya digali dulu, kalau dia melakukan pemanen. Itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima, bahwa riset ini bisa membawa kehancuran kalian. Sudah lihat ya, walaupun tidak karena riset sebelumnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa, takluk dan bertekun di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, ia tunduk di bawah kaki Margaret Elizabeth. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa, cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang dialami sekarang, betapa seorang senator seperti Gary A, calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan, masih muda. Betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini mengerikan. Di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang saudara-saudara John Flower, yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi menteri pertahanan, terpaksa ditolak oleh Senat. Oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini negara yang ditakut-takut kita sebut sebagai negara liberal. Di negara yang menganut undang-undang pergaulan bebas, entah nilai moral dituntut sedemikian rupa. Sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal. Di Inggris pernah juga kejadian, di Italia pernah juga kejadian, seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari pesawat darat, sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karya, karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun rumah saudara-saudara lelaki yang dibunuh berdiri juga dia selalu. Perempuan saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peran. Dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles setelah perut sejarah. Juga karena perempuan. Kehancuran karya. Sebab pangkat yang tinggi, pangkat yang diangkutkan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi ujung-ujungnya dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sayangi diri, sayangi karya, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang korek pas, keringat dari langkah, menghidupi anak dan istri. Hancurkah dia ini hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja ikan memperdaya, memperdaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kenapa? Karena yang dicari uang mereka toh dagang. Tapi orang dagang tentu harus mampu, mampu memikat pembeli. Janganlah merasa senang. Di mana muncul orang yang dapat dapat yang banyak banget memberi. Betul ramah lagi orang yang kita ini jauh. Ya wajar saja namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah. Kalau anda termasuk orang yang jarang itu, jangan jadi pedagang. Pedagang wajib mulu, siapa yang betah beli. Itu kan termasuk psikologi of salesman. Memang caranya orang dagang yang mesti begitu. Dia mengkujuk, dia merayu, dia memperdaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu, jangan dibiarkan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar, ini gampang ngaturnya. Tapi sudah benar, lalu gila. Itulah repot saudara-saudara. Dibilang-bilang apa-apa, dia pernah jadi orang benar. Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran selaku. Kalau pada akhirnya kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih, daripada kita mulai dengan lembaran putih kalau akhirnya jadi kelam. Yang paling baik tentu di sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhirnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Perlu selain zina, apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu? Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina. Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. Ada misalnya dia puasa, itu ya, mudah seharian tetap makan, capek. Olahraga, tidak suka olahraga. Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno, senang. Kalau ngomong selalu yang jerempet-jerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak. Dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi. Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan suatu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder, rasa rendah diri, dan masturbasi atau onan itu termasuk zina tangan. Walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa, terus jangan lupa mata bisa zina, zina mata yang memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina, zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina, zina hidung. Sekarang lebih tahu lah. Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya. Laki-laki kepada laki-laki.